Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala musannifu rahimallahu taala wa ala aksi min dhalik. Kebalikan dari orang itu adalah orang yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan penuh ketulusan dari hatinya. Maka kebalikannya adalah orang yang mengucapkan kalimat thayyibah ini la ilaha illallah dengan lisannya, namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Fadzalika, maka hal ini mengucapkan la ilaha illallah cuma dengan lisan itu tidaklah bermanfaat bagi orangnya sedikit pun di akhirat. Boleh jadi bermanfaat baginya di dunia berupa selamat dari diperangi dan dari dihukum mati. Jika idzakana lil muslimina, jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka ada hukuman mati untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman mati, di antaranya orang-orang yang murtad dan yang lainnya. Dan di antara cara selamat dari hal ini secara lahiriah dengan hukum di dunia adalah dengan adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah dan menyatukan diri dengan kaum muslimin, meskipun sebenarnya bukanlah bagian yang setulusnya dari kaum muslimin. Wa amal fil akhirah, adapun di akhirat, maka ucapan la ilaha illallah tanpa iman yang masuk ke dalam hati itu tidak berfaedah sedikit pun. Maka ucapan la ilaha illallah tidak bermanfaat di akhirat illa, kecuali jika orang yang mengucapkannya adalah orang yang faham makna la ilaha illallah. Ini nomor satu. Kemudian yang kedua, meyakini terhadap makna la ilaha illallah. Ini yang kedua. Li'anal fahma wahdahu la yakfi, karena faham semata terhadap la ilaha illallah tidaklah cukup. Kecuali jika iktarna, bergandeng bersama pemahaman keimanan terhadap apa yang dipahami. Wa hadhihi nuqtah, ini adalah satu poin. Satu poin yang aku sangka banyak orang lalai darinya, yaitu poin bahasanya la yalzam, tidaklah mesti kalau faham berarti iman. Balaguta, namun harus bergandeng kullun minal amrayni, dua hal di atas, yang satu bergandeng dengan yang lain supaya orang tersebut menjadi orang yang beriman. Supaya menjadi orang yang beriman, maka paham harus digandeng dengan iman. Iktarna ma'al fahmi al-iman, harus bergandeng dengan paham, harus digandeng dengan iman, supaya seorang itu menjadi orang yang beriman. Dari hal tersebut, karena banyak dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka mengenal dan paham bahasanya Muhammad SAW adalah seorang rasul yang benar dalam klaimnya sebagai seorang rasul dan nabi. Walakin man hadhihi ma'rifah, meskipun ada pengetahuan dan pemahaman semacam ini, yang pemahaman ini adalah pemahaman orang Yahudi terhadap Muhammad adalah Rasulullah Subhanahu wa taala, diakui oleh Rabbuna, oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi mengenal Muhammad sebagaimana mereka kenal anaknya sendiri. Wa ma dzalika, meskipun demikian, pengetahuan dan pemahaman ini ma'adna, tidaklah mencukupi minallahi, tidaklah menyelamatkan mereka dari azab Allah syai'an sedikit pun. Limada, kenapa pemahaman ini tidak menyelamatkan? Li'anahum lam yusaddiquhu, karena mereka tidak percaya, bahasanya maka percaya kepada Muhammad dalam apa yang diklaim oleh Muhammad berupa kenabian dan kerasulan. Walidzalika, oleh karena itu maka iman itu harus didahului pemahaman dan pengetahuan. Wala takfi wahdaha, dan semata-mata pemahaman dan pengetahuan tidaklah cukup. Bala buddha, namun harus ayat tarina bergandeng ma'al ma'rifah, bersama pengetahuan dan pemahaman harus bergandeng dengan iman dan al-in'an, ketundukan. Di'anan maulah, karena Allah sang pelindung kita azza wa jal berfirman dalam ayatnya yang demikian gamblang, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, berilmulah engkau tentang la ilaha illallah dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Ya, maka berkenaan dengan apa yang kita baca, maka tentu satu hal yang patut untuk diperhatikan ketika kita berbicara tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah, kita harus jeli dan harus teliti dalam diksi, dalam perkataan yang kita sampaikan. Kalau tidak, maka nanti bisa orang salah paham, atau orang kemudian terlebih lagi orang-orang yang hatinya itu ada ganjalan, maka nanti dia akan membuat kesimpulan-kesimpulan yang mengerikan gara-gara diksi yang kurang jeli dan kurang teliti. Ya, oleh karena itu maka ada sebagian orang yang mempermasalahkan Sa'ad al-Albani berkaitan dengan masalah akidah beliau dari teks yang tadi kita baca. Dari sebagian teks yang tadi kita baca, misalnya kita baca di halaman 18 tadi, bahasanya di akhirat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat kepada orang yang sedikit pun, illa idzakana qailan, kecuali orang yang mengucapkan la ilaha illallah, paham makna la ilaha illallah, itu yang pertama. Kemudian meyakini makna kandungan la ilaha illallah, dan itu yang kedua. Maka paham dan meyakini saja yang beliau katakan sebagai syarat untuk manfaat la ilaha illallah di akhirat. Maka ini kemudian dipertanyakan oleh sebagian orang yang mempertanyakannya, di mana letak amal? Di mana letak amal? Ya, karena beliau cuma mengatakan qailan, mengucapkan ila idzakana qailan daha, orang yang mengucapkannya, berarti mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian faham, kemudian meyakini, faham, kemudian meyakini, mengucapkan ila idzakana qailan, ini yang pertama. Kalau dari sudut pandang yang lain, qailan ini harus dihitung juga. Ila idzakana qailan daha, kecuali jika orang yang mengucapkannya, berarti mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ini faham dan meyakini makna kandungan faham makna la ilaha illallah dan konsekuensinya, dan faham, maka ini berkaitan dengan hati, lisan dan hati, maka kurang satu, amal. Ya, kurang satu iman dalam akidah keyakinan Ahlussunnah. Ya, mencakup ucapan, ya, mencakup ucapan, kemudian keyakinan, ya, keyakinan tentang benar la ilaha illallah, dan keyakinan ini harus didahului. Orang tidak mungkin yakin kalau dia tidak paham apa yang dia yakini, dan paham atau bahasa beliau sebelum yakin itu faham atau ma'rifat, ma'rifat terhadap apa yang diyakini, dan ini sama dengan ilmu sebagaimana Allah firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, maka beliau yang dia sampaikan di sini manfaat la ilaha illallah itu manfaat di akhirat. Ya, syaratnya kok kemudian terlihat cuma dua saja. Ini terlihat dari perkataan beliau itu cuma dua saja, mengucapkan kemudian ini satu, kemudian faham dan meyakini ini dua. Maka meskipun kemudian mimba bihusnudzon, maka kita katakan bahasanya yang dimaksud dengan i'tiqad muqtaqidan, yang dimaksud dengan i'tiqad yang sudah sampaikan itu adalah al-i'tiqad ma'al id'an wal inqiyad, yaitu keyakinan yang terkandung padanya ketundukan dan kepatuhan. Bisa kita kuatkan dengan paragraf terakhir di halaman, insya Allah bisa dikuatkan dengan paragraf terakhir di halaman 19. Beliau katakan, "Falidzalika fa innal iman tasbiqul ma'rifah." Yang namanya iman, iman apa yang dimaksudkan di sini? Tasdiq, percaya. "Falidzalika," oleh karena itu, "fa innal iman," maka yang namanya iman, apa yang dimaksud iman? Percaya, tasdiq. "Fa innal iman tasbiqul ma'rifah." Itu didahului oleh pengetahuan dan pemahaman. Berarti yang dimaksud iman di situ apa? Percaya. "Wala takfi wahdaha," sekedar ma'rifat, sekedar paham, mengerti itu tidak cukup. "Bal labudda," bahkan labudda tidak boleh tidak, "ayat tarin," bergandeng bersama ma'rifat. Bersama ma'rifat, bersama pemahaman, itu harus digandeng dengan al-iman. Ya, iman di sini wallahu a'lam maknanya tasdik. Harus diganti dengan percaya atau tasdik bahasa Arabnya, wal id'an, yang ini jadi mahalus syahidnya. Wal id'an, dan kepatuhan dan ketundukan. Ini berkaitan dengan amal. Maka yang jadi mahalus syahid, la buta yaktarina ma'al ma'rifati al-imanu wal-id'anu. Maka ini wallahu alam ini kemudian bisa menjadi syahid, menjadi untuk kemudian memberikan makna tambahan, memberikan takwil untuk perkataan beliau di halaman 18. Bahasa mu'taqidan, yang dimaksud dengan meyakini di sini adalah keyakinan yang diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan. Dan iman di sini beberapa kali belum menggunakan istilah iman, dan wallahu a'lam maknanya adalah keyakinan. Sebagaimana di baris-baris atas di halaman 19, li'anal fahma wahdahu la yakfi, faham semata tidak cukup, kecuali harus bergandeng pemahaman tersebut, harus bergandeng dengan iman terhadap pemahaman tersebut. Apa yang dimaksud iman di sini? Percaya, tasdik, dengan percaya dengan pemaham apa yang dipahami itu. Dan ada satu poin kata beliau, banyak orang yang lalai, yaitu layal zat, tidaklah mesti paham itu, tidaklah mesti paham itu sama dengan iman. Layal zat minal fahmi al iman, terus sekedar paham dan tentu beriman. Dan bercontohkan orang-orang Yahudi yang paham kalau Muhammad adalah utusan Allah, paham, mengerti dan tahu Muhammad adalah utusan Allah, namun meskipun paham, tidaklah mereka beriman. Mungkin ini menunjukkan bahasanya iman itu tidak, itu berbeda dengan paham dan mengerti. Dan demikian juga iman itu berbeda dengan paham, mengerti dan percaya. Harus kemudian ditambah dengan ucapan, demikian juga harus dilengkapi juga dengan amal, ketundukan dan kepatuhan. Ya, maka di dua halaman yang kita baca, tak ada orang yang ya kemudian bisa kita katakan kemudian memberikan penilaian negatif terhadap beliau rahimallahu taala. Adanya disebabkan karena wallahu a'lam, karena kurang jelian, kecermatan dan kehati-hatian dalam diksi dalam lafaz ketika membahas masalah iman. Makanya jadi pelajaran untuk kita semua kalau kita bicara tentang masalah iman, ya, maka hati-hati, ya, harus kemudian cermat, ya, jangan sampai ada yang kelewat, ya, supaya orang tidak salah paham dan atau kemudian berburuk sangka dan punya sangkaan yang tidak-tidak. Nah, beliau sampaikan bahasanya dalil, bahasanya sebelum keyakinan itu terdapat pengetahuan dan pemahaman. Dia dalilkan dan dalil dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kita lanjutkan, wa ala hadza berdasarkan hal ini, maka jika seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah bilisannya dengan lisannya, fa'alaihi, maka menjadi kewajiban dia untuk tambahkan ila dalika kepada hal tersebut, ucapan la ilaha illallah, pengetahuan terhadap perkataan itu, bil ijaz dengan ringkas, kemudian dengan rinci. Fa idza arafa, jika dia telah punya pengetahuan, punya pemahaman, wa saddaqa, yang ini membuahkan yakin dan percaya, wa amana, kemudian dia beriman. Fawal nanti, maka dialah orang yang tepat padanya, ya, tepat pula kepadanya sejumlah hadis yang sebagian yang baru saja aku sebutkan. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan sedikit dari rincian yang telah baru saja aku sebutkan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah nafa'at sumaga la ilaha illallah, itu bermanfaat untuknya yauman min taharihi, di satu hari nanti. Makna hadis ini, karena tadil kalimah at-tayyibah, kalimat tayyibah itu setelah diketahui maknanya akan menyelamatkan orangnya minal khulud, dari kekal di neraka. Ini kalimat perkataan semacam beliau ini juga perlu di lebih tegas lagi. Maka kalimat tayyibah ini setelah diketahui maknanya, ya, kemudian apa, dilaksanakan konsekuensinya, itu perlu kalimat semacam itu. Ya, orang tidak membuat kesimpulan yang salah, sekedar mengetahui maknanya dan mengucapkan. Karena ini maksudnya mengucapkan. Kalau mengucapkan sudah di atas sudah disebutkan. Ya, mengucapkan sudah disebutkan. Maka kalimat thayyibah ini yaitu ucapan. Maksud kanat hadil kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini yang dimaksud kalimat thayyibah ini apa? Ucapan. Ucapan kalimat thayyibah ini ba'da ma'rifati ma'naha, setelah diketahui maknanya, akan menyelamatkan orang yang mengucapkannya. Mengucap akan menyelamatkan al-qa'il, menyelamatkannya dari kekal dalam neraka. Maka dia dijamin tidak kekal dalam neraka. Tidak kekal dalam neraka artinya seandainya masuk neraka dia tidak kekal. Ini kalimat ba'da ma'rifati ma'naha, ini juga alangkah lebih bagus kalau kemudian ada tambahan keterangan sehingga menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Ba'da ma'rifati ma'naha wal 'amal bil muqtadaha wa lazimiha, setelah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, tuntutan dan konsekuensinya, maka kalimat ini akan menyelamatkan dari kekal di neraka. Wahada uqarihuhu, dan ini satu hal yang saya ulang-ulang supaya melekat dalam pikiran. Waqad la yakunu qad qoma bi muqtadaha min kamalil amali salih wal intihai anil ma'asi walakinnahu salima min asyirkil akbar. Qad yakunu, boleh jadi, waqad la yakunu, boleh jadi dia orang tersebut, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengetahui maknanya tadi, qad la yakunu, boleh jadi dia tidak melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensi dalam pengertian kamalil amali saleh. Dari min kamali amali saleh, berupa amal saleh yang sempurna. Wal ittihad, dan berhenti dari segala macam maksiat, namun dia bebas dari syirik akbar. Wa qama bima yaqtadihi, dan dia melaksanakan konsekuensinya, wa yastalzimuhu, dan konsekuensinya berupa syuratul iman, syarat iman, minal a'mali qalbiyah, berupa amal-amal hati, wadzahiriyah dan amal-amal lahiriyah, sebagaimana ijtihad sebagian ulama. Wa fihi tafsilun, namun dalam masalah yang perlu rincian, laisa hadza mahalul bastihi, namun bukan ini tempat rinciannya. Maka orang yang tidak melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah secara sempurna semacam ini, wa huwa tahta masyiati, maka nasibnya adalah terserah kehendak Allah. Qad yadkhulu, boleh jadi dia masuk neraka jazaan balasan atas apa yang dia lakukan atau maksiat yang dia kerjakan, atau akhalla, dia merusak sebagian kewajiban, kemudian kalimat thayyibah ini akan menyelamatkannya, atau sejak awal Allah memaafkannya karena dengan anugerah dan kemurahannya. Inilah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja disebutkan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka itu manfaat baginya yauman min ta'rihi, di hari di satu hari nanti. Amma man qalaha, ada orang yang mengucapkannya dengan lisannya namun dia tidak faham maknanya, atau dia faham maknanya namun dia tidak mengimani makna tersebut. Apa maksud iman di sini? Tidak percaya dengan maknanya tersebut, maka la yanfa'u, maka ucapan la ilaha illallah tidak manfaat baginya illa fil ajilah, kecuali di dunia. Itu manfaat baginya di dunia ketika dia hidup di naungan hukum Islam, namun tidaklah manfaat fil ajilah di akhirat. Ya, maka berkenaan dengan apa yang tadi kita katakan, setelah mengetahui maknanya dan harusnya idealnya ada tambahan dan laksanakan konsekuensinya, beliau sampaikan di baris setelahnya berkenaan dengan masalah muqtada la ilaha illallah, maka beliau katakan di baris yang terakhir di halaman 20, wa qama bima yaqtadi, asalkan dia telah melaksanakan konsekuensinya, yaitu syarat iman. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Beliau katakan amal hati. Amal hati. Kemudian yang kedua beliau katakan amal lahiriyah. Namun untuk amal lahiriyah ini beliau katakan hasaba ijtihadi ba'di ahli ilmi, menurut ijtihad sebagian ulama. Untuk amal lahiriyah beliau menggunakan tambahan sesuai dengan ijtihad sebagian ulama. Maka ini yang menjadi muqtada syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah dalam pandangan beliau. Maka apa yang dimaksud dengan amal lahiriyah sesuai dengan ijtihad sebagian ulama? Wallahu a'lam, ini menyinggung masalah sholat. Ini menyinggung masalah sholat. Maka wallahu a'lam, yang kita tangkap dari kalimat ini, menurut beliau muqtada la ilaha illallah itu amal hati, dan ini satu hal yang enggak usah dibahas lagi. Ya, ditambah menurut ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka ditambah amal lahiriyah berupa sholat. Namun jika tidak maka ya berarti cuma cukup amal lahiriyah, amal qalbiyah saja, sehingga tidak ada amal lahiriyah menurut ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu karena malas tidak sampai derajat kafir. Ya, maka tidak ada amal lahiriyah yang menjadi muqtada la ilaha illallah. Itu yang kita tangkap dari kalimat yang terakhir. Wa qama bima yaqtadihi, dan asalkan dia telah melaksanakan konsekuensinya. Wa yastalzimuhu, dan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah, yaitu syarat iman berupa amal qalbiyah dan amal lahiriyah. Untuk amal lahiriyah menurut ijtihad dan pendapat sebagian ulama. Nah, tentang masalah kemudian status sholat, apakah itu menjadi mengerjakan sholat itu menjadi syarat la ilaha illallah, syarat sahnya la ilaha illallah ataukah tidak, beliau katakan wa fihi tafsilun, ada perlu rincian, ada pembahasan rinci dan detail, laisa hadza mahalla bastihi, dan bukan di sini tempat untuk menjabarkannya. Ada tempat yang lain dan beliau punya risalah tersendiri ya tentang masalah hukum tariki salat. Buku tersendiri yang bicara tentang masalah hukum orang yang meninggalkan salat. Catatan berkenaan dengan apa yang beliau katakan di sini telah menjadi kesepakatan dan ijma' salaf, maksudnya iman itu adalah keyakinan hati, ucapan lisan dan amal perbuatan badan. Tiga-tiganya adalah unsur pembentuk iman. Salah satunya hilang, maka hilang iman. Ya, tidak ada keyakinan hati, ada yang lain, maka bukan iman. Dan keyakinan hati, ada ucapan ikrar la ilaha illallah tanpa yang ketiga, maka juga bukan iman. Ya, tidak ada amal, atau amal itu ada, ucapan lisan ikrar la ilaha illallah itu ada, namun keyakinan tidak ada, maka juga bukan iman. Tidak ada iman kecuali harus terpenuhi tiga-tiganya. Termasuk salah satu dari tiganya adalah amal lahiriyah, adalah amal jawarih, beramal dengan badan. Maka ini satu hal yang disepakati oleh para ulama salaf. Amal badan adalah salah satu dari tiga unsur pembentuk iman. Tanpanya maka tidak ada iman. Cuma kemudian ulama salaf berselisih pendapat tentang amal badan yang menjadi syarat, atau kemudian amal badan jadi unsur pembentuk iman. Apakah dia amalun muayyanun ataukah tidak? Maka ulama yang mengatakan bahasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, maka mereka mengatakan bahasanya amal badan yang menjadi unsur pembentuk iman itu adalah amalun muayyanun, yaitu sholat. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya sholat itu orang yang meninggalkan sholat karena malas itu masih beriman dan tidak batal imannya, maka menurut mereka amal badan yang menjadi salah satu unsur pembentuk iman itu adalah amalun mutlak. Yang penting ada amal. Ya, tidak ditunjuk hidung amal yang mana, yang penting harus ada amal. Yang penting harus ada amal. Tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Anggap saja misalnya menurut ulama yang mengatakan meninggalkan sholat itu tidak kafir, ya, maka untuk supaya sahnya amal orang ini, dia tidak sholat karena malas, namun dia punya puasa atau dia punya yang lainnya, yaitu merupakan ritual ibadah yang Allah syariatkan. Yang penting harus ada, namun tidak ditunjuk secara pasti harus amal yang mana. Dan ini satu hal yang jadi kesepakatan para ulama salaf dan jadi konsep salaf dalam masalah iman. Harus ada tiga unsur, tiga-tiganya. Tidak boleh salah satu dari tiga tersebut, tidak boleh ada yang hilang. Hilang salah satunya, maka hilanglah iman. Adapun beliau maka zahir perkataan beliau, ya, maka cukup ma'rifat, kemudian bebas dari syirik akbar, kemudian ada amal hati, Adapun amal lahiriah, maka ya, boleh jadi dia punya banyak maksiat dan dia tidak boleh dia tidak melakukan berbagai macam amal soleh, maka itu tidak tidak merusak imannya. Itu yang kita tangkap dari beberapa baris yang kita baca, yang bisa kita tangkap demikian. Cuma menggarisbawahi pentingnya ma'rifat, kemudian bebas dari syirik akbar, dan amal qalbiyah, rasa takut kemudian kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, adapun amal zahiriyah, beliau menilai ya ini tergantung ijtihad ulama, ya, pendapat yang dikuatkan. Apakah kemudian meninggalkan sholat itu membatalkan iman ataukah tidak. Itu yang kita tangkap dari beliau. Namun yang benar adalah sebagaimana ya tadi kita sampaikan dan kita garis bawahi, tiga-tiganya harus ada untuk disebut iman. Tiga-tiganya harus ada untuk disebut iman. Harus ada keyakinan hati, ada ikrar la ilaha illallah, dan ada amal. Dan ini satu hal yang diijma' salaf. Terus kemudian tentang amal yang mana yang menjadi unsur pembentuk iman, maka salaf berselisih pendapat. Ada yang kemudian tunjuk hidung, ada yang mengatakan amal mu'ayyan yaitu sholat, dan ada yang mengatakan amalun mutlaqun. Namun harus ada amal. Yang mengatakan tidak sholat karena malas itu tidak membatalkan iman, bukan berarti mereka mengatakan amal lahiriah itu tidak ada yang menjadi unsur pembentuk iman, tidak demikian. Ya, kemudian kita lanjutkan, walidzalika, oleh karena itu labudda harus ada tarkiz, fokus untuk mendapatkan tauhid di setiap masyarakat. Takatulin islami, atau perkumpulan kaum muslimin, yas'a, berusaha secara hakikatan, secara hakiki, wa hasitan, dan cepat, ilama tudan dinu, apa yang digembar-gemborkan oleh setiap kelompok-kelompok Islam atau mayoritas kelompok-kelompok Islam, yaitu membentuk masyarakat Islam dan menegakkan daulah Islam yang tahkumu biha, yang hukumnya itu diatur dengan apa yang Allah turunkan, ala ayat dan di semua bumi, yang aturan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak menjadi sumber hukum di sana. Hadir jamaah, maka kelompok-kelompok semacam ini dan kelompok-kelompok semacam ini tidak mungkin mewujudkan tujuan ini yang mereka sepakat untuk mewujudkannya, yang mereka berupaya dengan penuh hati dan dengan penuh kesungguhan atau dengan cepat untuk menjadikannya sebagai hakikat yang nyata, kecuali dengan memulai sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya. Maka beliau sampaikan semua kelompok-kelompok pergerakan-pergerakan dakwah, semua mereka atau mayoritas mereka itu punya cita-cita yang sama. Semua mereka atau mayoritas mereka punya cita-cita yang sama. Tahqiq mustama' al-islami, mewujudkan masyarakat Islam, menegakkan daulah Islam, negara Islam yang sesungguhnya. Semua kelompok-kelompok dakwah itu punya atau mayoritasnya punya cita-cita yang sama. Namun beliau katakan cita-cita sama tersebut tidak akan terwujud kalau mereka tidak memulai dakwahnya dengan apa ya, menjadi permulaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perbaikan akidah dan tauhid. Oleh karena itu beliau katakan di awal paragraf, tidak boleh tidak harus ada fokus untuk mendapatkan tauhid di setiap masyarakat dan di setiap kelompok-kelompok Islam yang katanya berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan cita-cita bersama semua gerakan-gerakan Islam, yaitu membentuk masyarakat Islam. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah wajibnya perhatian dengan akidah, layaknya tidaklah bermakna meremehkan bagian syariat yang lain berupa ibadah perilaku, muamalah dan akhlak. Wa uidu tanbih, dan aku ingin mengulangi atan peringatan, bahasanya aku tidaklah bermaksud dengan perkataanku fil bayanil aham fal muhim, yang menjelaskan dan yang kita mulai dengan yang lebih penting baru yang kurang penting, wa madunahu, dan yang lainnya, tidaklah bermakna bahasanya para dai itu membatasi diri fakot saja hanya kepada tauhid, hanya pada mengajak kepada kalimat thayyibah dan paham maknanya. Padahal setelah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada kita dengan menyempurnakan agamanya, bala buta namun tidak boleh tidak bagi mereka para dai untuk membawa Islam secara kulan, secara totalitas yang tidak terpecah-pecah. Wa anahi, dan saya ketika saya aqulu hadza, ketika aku katakan hal ini, ba'da dzalikal bayan, setelah penjelasan di atas yang intinya hendaknya para dai Islam itu perhatian dengan betul-betul perhatian dengan yang paling urgen yang diajarkan oleh Islam, yaitu memahamkan kaum muslimin akidah yang benar yang itu tumbuh dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka uridu, aku ingin ayastari an-nadara, untuk memberikan pandangan dan perhatian bahwasanya penjelasan ini layak ini tidak bermakna ayyamal muslim faqat, bahwasanya seorang muslim hanya paham makna la ilaha illallah dengan pengertian tiada sesembahan yang berhak disembah di dunia nyata ini kecuali Allah semata. Bal hadza yastalzimu aidan, namun hal ini juga mengharuskan seorang muslim untuk paham ibadah. Ya, alat yang bari yang sepatutnya yuk bidu wabuna azza wa jalla biha, yang Allah Subhanahu wa taala itu disembah dengannya. Wala yuwajjah syai'un minha, dan tidak memberikan satupun dari ibadah tersebut kepada satupun hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Fahada tafsir, maka rincian ini labuta ayat tarina bayanu aidan, penjelasannya juga harus digandengkan dengan makna yang ringkas untuk kalimat thayyibah. Wayasun, dan satu hal yang baik akan aku buat satu permisalan atau lebih dan permisalan yang sesuai dengan apa yang nampak bagimu, karena penjelasan global tentunya tidak cukup. Aku katakan bahasanya banyak dari kaum muslimin yang betul-betul bertauhid, yaitu orang-orang yang tidak memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ternyata benak mereka kosong dari berbagai macam pemikiran dan akidah yang benar yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, fakatil, maka banyak dari mereka orang yang bertauhid dalam masalah ibadah, yang murunah mereka melewati sejumlah ayat dan sejumlah hadis yang memuat satu keyakinan, namun mereka tidak perhatian dengan isinya. Padahal isi ayat atau hadis tersebut adalah penyempurna keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hal yang ingin beliau sampaikan ketika beliau panjang lebar bicara pentingnya mendakwakan tauhid, beliau katakan itu bukan berarti isi dakwahnya cuma tauhid saja. Namun ini bicara masalah prioritas. Masalah, maka penjelasan yang lewat tadi itu prioritas, bahasanya dakwah yang benar memprioritaskan yang prioritas dan meletakkan masing-masing tema pada porsinya yang tepat. Dikatakan bahasanya Islam itu ada tiga bagian besar, akidah, ibadah, kemudian suluk dan perilaku. Ketika kemudian beliau katakan kita wajib untuk perhatian dengan masalah tauhid, itu bukan berarti meremehkan masalah ibadah dan bukan berarti meremehkan masalah perilaku dan akhlak serta muamalah, bagaimana jual beli, sewa menyewa dalam ajaran Islam dan seterusnya. Dan demikian. Bahkan beliau katakan la buddha, harus seorang dai itu harus membawa Islam kulan secara utuh, secara kafah. Harus membawa Islam dan mengajarkan Islam secara kafah tanpa kemudian terbagi-bagi. Ini dakwah yang benar. Namun semuanya ada porsinya. Namun semuanya ada prioritasnya. Semuanya ada kadarnya. Maka penjelasan tadi bicara tentang masalah kadar. Bukan kemudian mengatakan bahasanya dakwah yang benar cuma bahas tauhid saja, tidak demikian. Ya, kemudian tadi kemudian sudah sampaikan di sini makna la ilaha illallah dari Syaikh Al-Albani, beliau katakan makna la ilaha illallah adalah lama buta bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah di dunia nyata ini, tidak fil wujud di dunia nyata ini, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, beliau kemudian bahas tentang masalah orang-orang yang bertauhid dalam artian tidak beribadah kepada selain Allah, itu ternyata juga punya kekurangan dalam perkara akidah juga. Namun yang perkara akidah ini itu bagian dari penyempurnaan iman. Namun mereka tidak memilikinya. Bahkan dikatakan itu fenomena yang kafir banyak pada kaum muslimin yang bertauhid. Muwahid di sini artinya muwahid dalam masalah tauhid ibadah. Ya, maka beliau contohkan dengan masalah istiwaul arsy. Maka ada orang-orang yang ibadahnya itu benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak memiliki keyakinan yang benar tentang bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Fa masalan, maka misalnya akidah berupa uluhiyyah azza wa jalla dan Allah itu lebih tinggi di atas seluruh makhluknya. Kita juga berdasarkan pengalaman aku mengetahui banyak dari saudara-saudara kita orang-orang yang bertauhid salafiyin, mereka meyakini sama dengan keyakinan kita, sama dengan kita bahasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas ars tanpa perlu ditakwil, tanpa dan perlu dibahas bagaimanakah bentuk berada di atas. Akan tetapi ketika datang kepada mereka Mu'tazilah modern atau Jahmiyah modern atau orang yang berakidah Maturidiyah atau Asy'ariyah, kemudian memberikan melontarkan kepada mereka satu syubhat qa'imah yang berada di atas, dan syubhat tersebut berdasarkan zahir ayat, yang ayat dari ayat tersebut ternyata makna yang tidak dipahami oleh orang yang memberikan bisikan ataupun orang yang dibisiki. Si yang menebar syubhat dan si orang yang diberi syubhat sama-sama tidak paham, sehingga akhirnya dia bingung dalam masalah akidahnya. Wa yadhibu anha ba'idan, bahkan tersesat jauh. Dimana, kenapa ini terjadi? Karena inna lam yatalaqqa, karena dia tidak mempelajari akidah yang benar dari semua aspeknya. Alati ta'awadu li bayaniha, ya, penjelasannya telah disampaikan oleh kitab Rabbina Azza wa Jal dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, saat ada Mu'tazilah modern melontarkan dan mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian beriman dengan zat yang fisama di langit? Wa antum taquluna, dan kalian mengatakan Allah fisama di langit. Maka kata si Mu'tazili, ini maknanya kalian menjadikan sesembahan kalian bidhafin, dibelenggu oleh satu dibelenggu oleh dhaf, dibelenggu oleh tempat, dikepung oleh tempat, yaitu langit yang merupakan makhluk. Fa'innahu yalqa subhatan, maka dengan ini dia memberikan melontarkan subhat kepada orang yang ada di depannya. Ya, maka beliau membahas tentang muwahhid salafi, namun belajar akidahnya tidak tenanan. Belajar akidahnya cuma global-global saja. Orang ini bingung ketika mendapatkan lontaran subhat dari Mu'tazilah modern, dari Jahmiyah modern. Ketika dikatakan kepada apa keyakinan anda tentang Allah, Maka dia mengatakan Allah di atas ars, Allah di atas sana. Apakah kemudian Allah bagaimana pendapat Anda dengan firman Allah di surat Al-Mulk, amin tu mang fis sama? Siapakah man di situ? Allah. Apakah kalian mengimani Allah zat yang ada di dalam langit? Apakah kalian mengimani ayat ini? Allah di dalam langit, berarti Allah dikepung oleh oleh langit. Demikianlah keyakinanmu, maka boleh jadi dia bingung atau kemudian dia nekat. Kalau dia bingung, wallahu a'lam, kalau dia nekat, iya, Allah dikepung oleh langit. Nah, ini kan bahaya. Atau kemudian dia nekat terlalu jauh. Kenapa kok bisa bingung dalam menghadapi ayat ini? Ini karena belajar akidahnya tidak tenangan. Belajar akidahnya tidak tenangan, tidak tuntas. Cuma kemudian sepotong-sepotong yang itu tidak membentuk, itu tidak menjadi bingkai akidah yang kokoh dalam dirinya. Ya, kalau soal itu belajarnya matang, belajar akidah positifnya kata atau kemudian dan faham, kata tapi tidak faham, ya masalah juga. Atau lumatul itikaf kata dan faham, maka hal ini tentu tidak akan jadi subhat. Karena amin tumang fisama ini ada dua makna. Ya, amin tumang fisama, Allah itu dikatakan fisama, ini ada dua makna. Bisa kita katakan fi di sini maknanya ala atau fauqa. Ini makna yang pertama. Apakah kalian beriman dengan Allah yang fisama ay ala sama atau fauqa sama, yang dia di atasnya langit. Allah itu di atasnya langit dan atau fi-nya itu tetap kita artikan fi yang artinya di, namun asamanya kita artikan al-ulu as-sumu. Sehingga maknanya apakah kalian merasa aman dari adab Allah fisama yang ada di atas sana. Itu terjemah yang betul. Ada dua versi terjemah. Nah, kalau orang itu belajar akidahnya itu mapan, tentu akan dapat pembahasan ini. Ketika ada orang yang ngasih ngelontarkan subhat, berarti Allah dalam konsep Anda itu terkungkung oleh langit. Nah, enggak. Kan lu gimana dengan manfis sama? Oh, manfis sama itu artinya fokus sama atau fisumu selesai. Jangan sebagaimana beliau katakan, ketika ayatnya dilontarkan, yang melontarkan enggak tahu maksudnya, yang dikasih lontaran juga enggak paham maksudnya. Kalau dia enggak bingung, akhirnya kemudian dia ya, tersesat terlalu jauh. Oleh karena itu kemudian poin selanjutnya penjelasan tentang tidak jelasnya akidah yang benar dan konsekuensinya di benak banyak orang. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, aku ingin dari contoh di atas untuk menjelaskan bahwasanya akidah tauhid ya, dengan semua konsekuensinya dan tuntutannya itu belumlah jelas dan sangat disayangkan pada banyak, pada pikiran banyak dari orang-orang yang telah mengimani akidah salafiyah itu sendiri. Jika demikian keadaan orang yang beriman dengan akidah salafiyah, maka fadlan bagaimanakah lagi dengan yang lain yang mengikuti akidah asyariyah, maturidiyah atau jamiyah dalam masalah ini. Maka aku sampaikan, fa'ana armi, aku sampaikan contoh ini. Ila anan mas'alat talaisat bihadal yusri. Aku sampaikan, aku menyampaikan bihadil misali contoh ini. Bahasanya masalah akidah bukanlah laisa bihadzal yusri, tidaklah semudah yang dibayangkan oleh sebagian dai hari ini. Yang mereka boleh jadi sebagian dai hari ini yang telah kauna punya titik temu dengan kita dalam dakwah mengajak pada Al-Qur'an dan Sunnah. Fainal amru, maka masalah akidah laisa bisulah, tidaklah gampang sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang. Wasabab masabaqa bayanuhu, dan sebabnya kenapa tidak menjadi mudah untuk zaman ini, sebabnya adalah apa yang telah penjelasan yang telah lewat, adanya perbedaan antara jahiliyah orang-orang musyrik terdahulu yang ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah mereka menolak karena mereka paham makna kalimat thayyibah, dengan mayoritas kaum muslimin modern hari ini di mana mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun mereka tidak paham maknanya yang benar. inilah perbedaan yang esensial. Wa huwa al-adad, dia saat ini mutahaqqaqun, terwujud dalam semisal akidah ini. Yang aku maksudkan dengan akidah ini adalah akidah uluwillahi Allah azza wa jal di atas makhluknya seluruhnya. Fahada yahtaju ila bayanin, maka ini perlu mendapatkan penjelasan. Maka tidak cukup seorang muslim meyakini bahasanya Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, Allah itu berada di atas ars. Tidak cukup dengan meyakini apa kandungan hadis, sainilah makhluk yang ada di muka bumi, baik manusia ataupun hewan, muslim ataupun kafir. Niscaya man fis sama, Allah zat yang ada di atasnya langit itu akan menyayangimu. Maka tidak cukup dengan sekedar meyakini hadis ini atau ayat ini tanpa mengetahui apa makna fi yang terdapat dalam hadis di atas. Fi dalam hadis di atas bukan maknanya dharar, artinya bukan di. Wawa mislu fi, dan fi dalam hadis ini atau dalam hadis ini semisal fi yang terdapat dalam ayat amin tumamfid sama. Fi di sini di surat Al-Mulk, demikian juga di hadis, maknanya ala, atau boleh juga maknanya fawqa. Dan dalil adanya fi maknanya ala itu kathir, kathir jiddan, banyak, banyak sekali. Famin dalika, maka di antaranya dalilnya adalah hadis yang telah lewat, yang itu mutadawal, tersebar di lisan banyak orang. Dan dia hadis yang sahih bi majmu' turuqihi, dengan banyaknya jalan-jalannya, artinya apa? Sahih bi ghairihi. Wa makna kan yaitu hadis yang tadi telah dikutip, yaitu irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yang dimaksud man fil ardi, fi di sini bukan fi. Fi di sini bukan fi. Maka yang dimaksud dengan manfil arti layaknya bukan berarti hasyarat, binatang kecil-kecil yang kemudian hidupnya di bawah tanah. Bukan maknanya didan, bukan maknanya cacing, yang dia itu hidupnya fidakhilil ard, di dalam bumi. Namun yang dimaksud irhamu manfil ardi itu adalah man alal ardi, makhluk yang ada di permukaan bumi, yaitu manusia dan hewan. Manusianya baik manusia tersebut muslim taat, muslim muqtadi, muslim fasik, kafir, itu Allah Nabi perintahkan untuk disayangi. Dan karena kita sayang, maka kita nasihati dan kita dakwai. Demikian juga hewan. Nah, maka makna fi di bagian awal hadis ini mutabik, tepat, cocok sekali dengan fi dalam lanjutannya hadis. Niscaya engkau akan disayangi oleh man fi sama. Ya, fi-nya di situ man alas alas sama. Jadi fi sama artinya di atasnya langit. Famisli hadza tafsil, maka rincian akidah semacam ini tidak boleh tidak harus dimiliki oleh orang-orang yang menerima dakwah yang hak. Ayakunu ala bainatin minhu, hendaknya mereka punya ilmu tentangnya. Ya, ini ya, maka beliau sampaikan di sini ya berkenaan dengan di zaman ini beliau sampaikan ya, di zaman ini beliau sampaikan pelajaran akidah itu tidak sesederhana di masa silam. Kalau di masa silam pelajaran akidah itu sederhana. Kenapa? Karena orangnya paham bahasa Arab. Maka pelajaran akidah itu sederhana. Kalau di zaman ini, kata beliau, pelajaran akidah itu tidak sederhana. Apa sebabnya? Sama dengan kasus la ilaha illallah yang tadi dibahas di depan. Terdapat perbedaan karena waktu faham dan tidak dengan mana la ilaha illallah. Maka ini berdampak kepada pelajaran akidah. Pelajaran akidah di zaman ini boleh jadi tidak sesederhana masa silam. Kenapa? Karena masalah paham bahasa Arab dan tidak. Sehingga beliau katakan pelajaran seorang muslim yang bertauhid itu untuk belajar akidah harus belajar akidah yang detail. bukannya global Allah berada di atas sana atau Allah berada di atas ars. Lalu kemudian ketika ada orang yang ngasih lontaran subhat bingung. Nondanya sampai detail, misalnya di contoh yang telah dicontohkan man fi sama itu man di sini apa fi di sini artinya ala. Terus kemudian sedetail semacam itu beliau katakan labudda lil mustajibin, orang-orang yang menerima dakwah yang hak, dakwah tauhid itu tidak boleh tidak belajar akidahnya harus sampai detail semacam ini. Nah, kenapa jadi detail dan susah? Nah, karena orang sekarang enggak paham bahasa Arab. Itu yang sehingga perlu jadi detail dan kemudian tidak sesederhana di masa silam. Dan yang kita baca kesempatan menjelang siang hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala kita lanjutkan di sabda yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.